kan semuanya terjadi, kini hanya rasa yang palsu. Terus terjadi setiap hari demi hari, rasa sakit yang kau rasakan terulang, baby, dan terus menerus berulang. Mungkin kita kan lebih bahagia. Sudah-sudahlah baby, kita gak bisa terus begini. Berhentilah mencintai dan biarkan aku pergi. Sudah-sudahlah baby, belum cukupkah sakit hati. Berhenti menyiksa diri, biarkan ku pergi. Walaupun kita kini telah lama bersama, saling menyayangi atas dasar nama cinta, namun rasa itu hilang entah kemana. Sebaiknya kita berpisah untuk lebih bahagia. Seiring waktu berjalan kita menyadari bahwa kau dan aku sulit untuk bersama lagi. Namun ku tak akan bisa ke lain hati, seakan dirimu itu takkan pernah terganti. Boy, tak dapatkah kau lihat kita tak bisa bersama? Kapan kau sadar dan jujur mengakuinya? Oh boy, andaikan aku bisa, andai kau lepas saja, mungkin kita kan lebih bahagia. Sudah-sudahlah baby, kita gak bisa terus begini. Berhentilah mencintai dan biarkan aku pergi. Sudah-sudahlah baby, belum cukupkah sakit hati. Berhenti menyiksa diri, biarkan ku pergi. Seiring waktu berjalan kita menyadari bahwa kau dan aku sulit untuk bersama lagi. Namun ku tak akan bisa ke lain hati, seakan dirimu itu takkan kenal.